Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Sulaiman dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mohon maaf, saya mau bertanya. Di usia saya ini, saya masih terbata-bata membaca Al-Quran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, lebih baik mana saya berzikir atau saya tetap baca Al-Quran meski salah-salah? Karena kata orang, baca Quran kalau salah berdosa. Saya ingin mengejar ketertinggalan umur dengan ibadah, tapi waktu luang saya tidak banyak, Buya. Baik. Banyak, bukan Anda saja, banyak. Ibu-ibu baru pensiun, ngaji, belajar Iqra. Tidak usah malu. Orang mau masuk surga kok. Hebat ini, masa mudanya enggak karu-karuan. Masya Allah, kita sudah tua. Belajar Al-Quran istimewa. Husnul khatimah. Jangan malu. Nah, membaca Al-Quran salah memang dosa bagi yang memang sudah bisa. Tapi bagi Anda yang belajar, tidak. Salah dimaafkan karena Anda belajar. Siapa yang tidak salah dalam belajar? Semua orang belajar pasti salah. Kemudian kalau Anda belajarnya susah, repot, lidah Anda sudah terbentuk, lidahnya, lidah lagu-lagu ini. Jadi lidah Al-Quran susah. Tapi sedang Anda mau tobat, bacanya kok susah. Kata Rasulullah, yang baca Quran ya tak, wa syakun alaihi. Baca Qurannya belepotan, kesusahan, dapat pahala dua. Pahalanya membaca Al-Quran dan pahalanya Anda capek. Nah, jadi Anda tetap belajar, biarpun capek dapat pahala dobel. Padahal bacanya ya pelan-pelan, tapi pahalanya dobel. Kemudian mana yang lebih bagus, baca tetap baca zikir atau baca Al-Quran? Tetap dua-duanya. Anda tetap belajar Al-Quran sampai kapan? Sampai kita mati. Sambil berzikir di saat meninggal, selingan. Adapun ingin belajar Al-Quran, oh sangat mudah. Sekarang banyak metode-metode menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Termasuk dari Al-Bahjah ada metode namanya metode tashili. Tashili itu bahasa Arab, artinya gampang. Jadi metode gampang membaca Al-Quran. Nanti Anda bisa membuat rombongan kursus di sini berapa hari membaca Al-Quran. Mondok, ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh. Boleh. Jadi membaca Al-Quran mudah. Sekarang alhamdulillah ada metode-metode yang lain yang selama ini sudah dihadirkan oleh para asatidz. Alhamdulillah. Termasuk Al-Bahjah juga ada metode namanya tashili, metode mudah itu nanti. Baik. Tetap Anda belajar sambil berzikir, jangan berhenti baca Al-Quran, biarpun salah-salah Anda tidak dosa karena Anda memang belum bisa. Yang berdosa adalah ustaz pintar baca Al-Quran disalah-salahin, itu kurang ajar dan berdosa. Allah a'lam bishawab.